puasa. Al-Quran mujizatnya Rasulullah. Al-Quran seburuk pun berpahala, apalagi sampai khatam penurunnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in wala umuri dunya waddin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pemirsa TP yang dirahmati oleh Allah, bagaimana kabarnya? InsyaAllah mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Dan saya jadi teringat sebuah hadis, tidaklah berkumpul suatu kaum seperti kita saat ini yang mau membaca Al-Quran dan juga mau mempelajarinya, kecuali Allah akan menurunkan ketentraman dan juga menurunkan rahmat bagi kita semua. Pastinya kita kembali lagi dalam acara Indonesia Menghafal. Seperti biasa kita akan dengarkan ya pencerahan, pembelajaran yang akan disampaikan oleh narasumber kita yang seperti biasa beliau sudah hadir, yaitu Ustadz Yusuf Mansur dan juga Syekh Ali. Mungkin kita akan sapa dulu beliau ya. Buyung ngapain buyung? Ustadz Syekh Ali kan ngajarin gitu. Ngajarin apa? Yep. Kalau lu itu bukan ngaji, tapi apa? Gejala stroke. Bang Hafiz, yeah. Saya sudah hafal. Wih, Al-Baqarah. Mantap. Gue nih. Ayat berapa? 11, 15. Ya Allah, itu minggu kemarin. Ini yang sekarang. Perasaan tadi yang dipanggil Syekh Ali sama Ustaz Yusuf Mansur, kenapa yang datang pembantunya? Kita dong. Sekarang ayat berapa? Tapi sudah di rumah udah mulai ngaji ya. Alhamdulillah. Jadi kalau bisa bukan cuma sekedar melihat TV ini aja ngaji, tapi ketika udah nggak ada acaranya tetap ngaji. Tapi buat pemirsa yang ada di rumah yang ingin ngaji lagi, yang ingin lebih dalam lagi ilmunya, udah pandang terus karena langsung aja kita serahkan kepada Ustadz kita, yaitu Ustadz Yusuf Mansur dan Syekh Ali. Fadal Ustadz. Terima kasih Hafiz, Uyung dan Uud ya. Terima kasih juga pemirsa di seluruh tanah air. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini enggak apa-apa sih duduk begini nih. Apa-apa deh biar enggak kelihatan beda tingginya. Duduk aja masih kelatih gimana. Pemirsa yang dirahmati Allah, mari kita sama-sama dulu baca ayat yang ke-17. Berapa sekarang? Betul ya, 17 ya. Sampai 20. Saya Ali yang baca deh. Ya, silakan saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Boleh diikutin? Boleh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Belum perhatiin ya, bersatu-satu. Saya akan baca perlahan-lahan biar bisa diperhatiin. Masaluhum kamathalil ladzi istauqada nara. Masaluhum kamathalil ladzi istauqada nara. فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ. Itu kepanjangan, ibu-ibu napasnya pada kagak sempat. Kita awal-awalnya baca begini, nanti insya Allah saya akan bertahap-tahap. Oh gitu. Ya. Tapi awal-awalnya biar jelas tuh kebenarannya. Kita ulang lagi. Habis Fiti. Oh iya, ya ada Fiti yang mau lewat. Ya, yang penting kita udah ngawali dengan baca Quran biar tambah barokah. Siap-siap pemirsa dengan Quran Al-Baqarah, surah Al-Baqarah ayat 16 ayat apa tuh? 17. 17, 18, 19 dan 20. Baik, silakan Fiti yang mau lewat lewat dulu deh. Begini, ini Farhad Abbas Arjan. sarjana hukum, lawyer, pengacara, selebriti, beliau udah paling top segala macam. Nah, sekarang coba di sini. Jadi begini, ini kan di daerah Seperahan ini udah jelas jasmaninya sehat. Kita juga berusaha supaya rohaninya sehat juga ya. Kacarnya dengan apa? Dengan menghafal ayat-ayat Quran. Nah, sekarang kita pengen tahu seorang lawyer Farhat yang ganteng ini kira-kira apa surat apa sih, Bu? Apa sih ini orang Bu? Mantap. Insya Allah kalau ngaji apa aja saya hafal aja. Innal insana lafi husn. Ilal ladzina amanu wa minus salihati wa tawassabil haqqi wa tawassabil sabri. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali mereka yang beriman dan beramal saleh dan saling mengingatkan untuk berbuat kebenaran, kebaikan dan kesabaran. Ini yang dasar nih. Orang diperintah ngaji itu bukan cuma ngaji aja, tahu artinya dan diamalkan. Ini nih. Dan sesuai sama lawyernya. Itu. Saling menasihati. Itu. Luar biasa. Kalau masalah habis lawyer diperintah orang dibayar, itu udah profesi. Macam kita kan syuting dibayar. Gampang itu. Iya betul. Gampang. Berapa ayat itu? Waduh, panjang ada 5 atau 7 ayat. Iya. Luar biasa. Ambil lagi sanalah. Nah, biar dia ganti baju dulu. Kita kasih hadiah dulu nih. Saya Farhat Abbas bersama Bang Lele dan Mbak Titi Tegal. Sukseskan Indonesia menghafal. Sukses. Dengan Prisi Nutri. Alhamdulillah. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, tadi Syekh Ali di awal-awal sudah memimpin ya bacaan surah Al-Baqarah lanjutan dari minggu yang lalu, masuk ke ayat yang 17. Sebelum saya cerita tentang keberkahan Al-Quran yang saking berkahnya, ada orang yang gak baca ayat-ayat yang lain kecuali 6 ayat ya dari satu surah. Ternyata beliau kemudian diizinkan oleh Allah berangkat ke Baitullah bersama 25 anggota keluarganya. Nah, sebelum saya cerita ayatnya apa, surahnya apa, dan kira-kira bisa enggak kita ngikutin. Nah, sebelum itu mari kita coba dengarkan lanjutan bacaan dari Syekh Ali. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi untuk kita melanjutkan bacaan. Saya silahkan kepada Ustaz Umar. Nanti kita insya Allah kan kita luruskan bacaan. Ya, jadi kita sama-sama ya sambil dibenari. Jadi dibacakan oleh Ustaz Umar. Tolong pemirsa dan jemaah sekalian perhatiin bacaannya. Nanti di mana-mana kita sama-sama belajar ya. Kita bukan mencari kesalahan, kita sama-sama belajar. Nanti kita betulin bacaannya. Baik pemirsa, ya. Dilihat Al-Qur'annya mulai dari ayat yang 17 sampai dengan 20 surah Al-Baqarah. Silakan Ustaz Umar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. Nah, mungkin dari ayat yang ini dulu Syekh Ali bisa dibahas sedikit. Untuk kita belajari Al-Quran kan tahapannya ada dua. Pertama, sebagaimana dibaca Ustaz Umar tadi, harus dilengkapi makna. Nanti kalau untuk belajar kita bisa bertahap-tahap. Contoh, مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. Karena banyak manusia tidak mampu membaca sepanjang ayat itu. Jadi tahap pertama kita baca sesuai makna. Nanti juga kita ikut makna yang tidak mengganggu. Kalau kita berhenti di mana posisi berhenti harus kita tahu dan ada kaitan dengan makna. Misal, falamma adha'at ma hawlahu dhahaba Allah. Mau berhenti di sini tidak boleh karena maknanya kacau kalau begitu. Allah pergi katanya. Jadi tidak sesuai. Jadi kalau mau berhenti harus juga mempelajari makna. Masih ayat ini melanjutkan pembahasan yang sebelumnya tentang orang munafik. Karena kita sudah belajar 5 ayat pertama sifat muttaqin. 2 ayat selanjutnya orang kafir. Dan 13 sampai ayat 20 ya ini dari ayat yang 8 wa minan nasi sampai ayat 20 ini semua 13 ayat membahas tentang sifat-sifat orang munafik. Mataluhum kata Allah Subhanahu wa taala, mereka seperti mataluhum kamatsalil ladzi istauqada naran, menyalakan api di satu tempat, dibakarkan, mengumpulkan kayu dibakarkan. Begitu dibakarkan kayunya pasti bersinar, pasti bercahaya terang di tempat itu. Subhanallah, karena mereka tidak menjalankan petunjuknya Allah dan ajarannya Rasulullah SAW, tiba-tiba api itu dibedamkan. Kira-kira saat mereka di tempat yang gelap, saat dibedamkan secara tiba-tiba cahaya itu dari api itu, kemana orang bisa jalan? Tidak bisa melihat apa-apa. Begitu Allah menjelaskan gambaran orang munafik, bagaimanapun perjuangannya untuk Islam tidak akan bisa menjalankan petunjuk sambil menuju ke surga Allah. Walaupun dia jalan, dia seolah-olah mau jalan ke surga Allah, ternyata dia masuk ke neraka. Akhirnya salah alamat. Karena dia tidak bisa melihat jalannya tenang menerang. Kenapa? Karena dia orang-orang yang tidak jujur dengan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Falamma adha'at ma hawlahu dhahaba Allahu binurihim. Allah membedarkan, mempergikan, menghilangkan cahaya yang dibawakan oleh mereka. Zahaballahu binurim wa tarakahum fi zulumatin. Allah tinggalkan mereka di tempat yang sangat gelap. La yubsirun, tidak bisa melihat apa-apa. Begitu semua orang-orang yang beribadah kepada Allah, tapi dia tidak ikhlas karena Allah, semata-mata karena Allah, dalam dakwah bukan semata-mata karena Allah, dalam perjalanan akan menjadi gelap. Dia memfikirkan jalan ini membawa ke surga, akhirnya membawa ke neraka. Sebagaimana disebut oleh Rasulullah, qari'ul Quran, pertama orang masuk neraka yang baca Al-Quran. A'udzubillah. Bagaimana? Dia baca Al-Quran. Yang kedua, orang-orang yang pertama masuk neraka, alim. Astagfirullah. Yang ketiga, orang yang masuk neraka pertama, mereka yang masuk neraka adalah orang-orang mujahid yang berjihad sebilah. Ini padahal berlaku mereka apa? Mempunyai amalan yang luar biasa. Alim, baca Al-Quran, kemudian mujahid bisabilah berjihad. Tapi kenapa mereka masuk neraka? Karena berlakunya dia tidak ikhlas semata-mata karena Allah, campur dengan kemunafikan. Akhirnya Allah menggambarkan mereka summun. Mereka bisa bicara, tapi dia tidak bisa membicarakan yang benar. Bukmun, dia bisa mendengar, tapi dia tidak bisa mendengar yang benar. Umyun, buta, mereka tidak bisa melihat kebenaran. Fahum la yarji'un, Allah tidak akan memberikan kesempatan mereka kembali karena mereka tidak jujur kepada Allah dan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini sifat-sifat orang munafik, harus kita berhati-hati. Jadi kalau kita belajari seperti ayat ini, kita sambil baca kita hayati makna-makna agar kita insya Allah selamat dari sifat-sifat orang munafik. Terus ya, ini sebelum iklan yang mau lewat ya, ada pembahasan-pembahasan yang tidak dibahas di layar kaca. Ini silakan login ke websitenya Wisata Hati, www.wisatahati.com. Insyaallah di sana dibahas tafsir demi tafsir, dari ayat demi ayat yang kita sama-sama pelajari, mulai dari a'udzubillahi minasyaitonir rajim sampai ke hari ini ayat yang ke 17 sampai 20. Pemirsa TPI yang dirahmati oleh Allah, kembali lagi pastinya dalam acara Indonesia Menghafal. Dan di segmen kali ini ada yang beda, karena kita akan coba untuk lomba tilawah, dan pesertanya dari jemaah yang hadir di pengajian kali ini. Dan mungkin mau daftar. Tis, daftar. Mau daftar tilawah? Gak mungkin, gak meyakinkan. Hijaiyah aja belum hafal, gimana sih? Iya, udah, karena pesertanya udah ada. Udah ada. Kalau gitu langsung aja kita serahkan ke Ustaz Ismansur. Kami persilakan, Ustaz. Yang mau ikut tilawah yang mana dia? Ya, silakan. Dari yang ujung paling kiri. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا مثلهم كمثل لنصر مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. يا سبلاهنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. Ya, yang sebelahnya. Subhanallah ya Pak, bagus sekali. Silakan yang sebelah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. سبحان الله. Tiga-tiganya bagus ya Ustaz. Tapi yang paling bagus kelihatannya yang tengah ya. Iya, yang tengah udah Ustaz. Suaranya bagus. Subhanallah. Suaranya bagus. Iya, iya. Tapi hadar al-maut, jangan terlalu banyak hamsi. Hadar al-maut. Salah. Hadar al-maut. Jadi kisnya sedikit aja. Tidak perlu terlalu banyak ya. Hadaral maut. Bang Allah, Ustaz, siapa namanya Ustaz? Maaf. Azwan. Ustaz Azwan. Alhamdulillah. Mana hadiahnya nih? TPI katanya mau ngasih hadiah. Eh TPI, mana hadiahnya? Katanya mau ngasih hadiah sama 3 orang nih. Dan au kasayibin kasjidkan ya. Karena dia ya kasjidkan. Au kasayibin. Kasayibin. Au kasayibin. Ya, jadi jelaskan kasjidnya itu. Iya, Fis, kasih dulu hadiahnya, Fis. Iya. Ini dia Ustaz dan pemenangnya Syekh Ali. Ya, maksudnya dari 3 ini siapa Syekh yang kira-kira dari paling 3. Terbaik? Jadi yang gini, itu kasih yang 2 buat yang sebelah-sebelah. Hah? Kasih yang kanan yang kiri kasih. Oh, yang kanan yang kiri. Ya. Yang kanan ya. Iya. Ya. Ya. Ini satu lagi yang ini. Nah, satu lagi bisa diambil di polsek nanti. Nah, yang satu lagi biar dari saya aja. Oh. Ya. Ya. Tapi ini 50 harganya. Ya. Itu bukan hadiah tapi oleh-oleh. Ini buat antum. Ya. Nah. Tapi yang ini boleh pinjam dulu ya. Kan belum mudahan. Ya. Kalau udah, ini entah udah ambil oleh kasih dia, ya. Lah kan masih kita pakai. Iya. Ntar abis acara, ingetin aneh biar nggak dibawa pulang, ya. Ya. Ini buat Ustaz Azman, ya. Insya Allah. Silakan, titinya lewat dulu. Pak, itu lihat ada teman-teman PPA lagi pada istirahat. Kita tanya, yuk, bisa ngerti nggak dia tentang Mu'adhiyah ya? Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Lagi pada ngeteh nih. Nih, ini ada kuis ya. Ini pegang Qurannya. Siap-siap, jangan dibuka dulu. Jangan dibuka dulu. Jangan dibuka dulu. Jangan dibuka dulu. Pertanyaannya terserah kakak. Jadi ikutin apa instruksinya beliau ya. Oke, siap-siap. 1, 2, 3. Buka surat Al-Masih Asya tentang siapa sebutin apalanya. Saya sebutin halamannya. Iya. Iya. Kamu halaman 535. Iya. Cepetan yang mana? Cepetan siapa namanya? Taib. Cepetan mana? Dia apa ini? Hah? Taib, subhanallah. Iya, tapi karena tadi jawabannya kurang meyakinkan, harus saya dapat 100, dapat 50. Alhamdulillah. Pilih mana tadi di trip kuat apa Al-Qur'an? Al-Qur'an. Kira kurang ini pulang lagi. Nah, pertanyaan yang berikutnya. Nah, yang ini yang belum diantum yang gue kan? Siap. Iya, ada berapa ayat di dalam suratul Waqiah? 9 juz. Nah, coba lihat dulu. Tanggal merah dihitung. Berapa itu? 96. Masalahnya satu ayat. Ya deh. Ini jawabannya salah, tapi tetap dikasih ya. Berapa apa? Kita dapat pahalanya juga, ya kan? Saya minta izin nyambung cerita yang tadi ya. Tapi sebelum saya cerita, terima kasih buat seluruh kaum muslimin muslimat yang kemarin sudah mensukseskan acara Wisuda Akbar ya, tanggal 8 kemarin hari Sabtu. Kita alhamdulillah karena izin Allah juga terselenggara dengan sangat baik. Rekaman tanggal 8 nanti akan kita tayangkan di minggu yang akan datang. Mudah-mudahan selesai diedit sehingga pemirsa-pemirsa dari seluruh tanah air bisa melihat cuplikan-cuplikan Wisuda Akbar insya Allah di minggu yang akan datang. Rame, seru. Semua orang pada pengen setoran sama saya. Ampun, ribuan orang. Tapi alhamdulillah atas izin Allah semua terlaksana dengan baik. dan menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa alhamdulillah Indonesia masih banyak orang-orang yang mencintai Al-Qur'an. Ini yang penting. Ini yang penting sehingga negeri kita insyaallah dijauhkan dari segala bahaya insyaallah. Baik. Pemirsa, saya mau tanya juga yang ada di sini semua, siapa yang belum pernah pergi haji, pergi umroh, kepengen pergi haji dan umroh? Siapa? Semua pengen. Baik. Pemirsa yang selalu mengikuti nikmatnya sedekah, kalau ada yang begitu, ada yang ngacung, biasanya saya tanya punya duit apa enggak buat sedekah. Jadi umroh itu bukan 15 juta tapi 1,5 juta. Daftarnya jangan ke travel, daftarnya ke orang miskin, ke panti asuhan, panti jompo, pondok pesantren, madrasah. Nah kali ini ada tips yang lain, yakni lewat Al-Quran. Ada seorang hamba Allah minal masakin, dari golongan orang-orang miskin. Suatu saat dia ngaji tentang Ismullahil A'zam yang terdiri dari 6 ayat. Ini perhatikan pemirsa, 6 ayat pertama surah Al-Hadid. Karena ini sudah merupakan keberhasilan, boleh ditiru. Artinya kalau ditiru, insya Allah keberkahannya pun akan kita dapatkan. Si bapak ini membaca Ismullahil A'zam surah Al-Hadid ayat 1 sampai dengan 6 setiap hari Jumat pagi. Setiap hari Jumat pagi Al-Hadid ayat 1 sampai dengan 6. Saya tidak usah bacakan di sini ya, biar waktu kita tidak habis. Silakan pemirsa nanti setelah selesai Indonesia Menghafal edisi tanggal sekarang nih, buka di rumah masing-masing. Kapan dia bacanya? Ba'da subuh di Sayyidul Ayyam di Yaumil Jumu'ah. Jadi ba'da subuh dia bersama tiga istrinya, bersama tiga anaknya. Bersama tiga anaknya dan satu istrinya, dia baca surah Al-Hadid. Dan dia melaksanakan sodakoh di Sayyidul Ayyam dalam bentuk ngumpulin anak-anak tetangga sebanyak 20 orang. Jadi selain dia baca Ismullahil A'zam ayat 1-6 surah Al-Hadid, dia pun menyedekahkan hartanya, rizkinya yang segitu-gitunya untuk makan 20 anak tetangganya. Yang hebat, anak-anak ini disuruh ikut membaca juga. Selesai membaca, makan nasi uduk, makan nasi ulam, makan apa yang kira-kira bisa dimakan tiap Jumatnya. Kemudian dia angkat tangannya berdoa. Tahu gak doanya apa? Yang pertama dia doa begini, ya Allah berangkatkan saya beserta istri saya dan tiga anak saya pergi umroh ya Allah, pergi haji ya Allah. Anak-anak yang 20 jawab tuh, amin. Menyadari yang amin itu bukan hanya mereka berlima, tapi ada 20 anak yang lain, doanya diganti sama dia. Hafiz, ini bagus cerita, ikutin. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini cerita bagus, ikutin. Jumat besok, panggil anak-anak tetangga sekitar, ya. Kemudian ikutin caranya dia tuh. Dia rubah doanya bu. Apa dia bilang? Ya Allah, saya salah berdoa. Berangkatkan pergi haji atau umroh saya, istri saya, tiga anak saya dan 20 anak yang ikut mengaminkan doa saya, Allah. Amin. Makin kencang doanya. Karena sekarang doanya rame-rame. Tahu gak apa yang terjadi? 1-2 Jumat, 1-2 bulan berjalan, sampai 7 bulan alias 28 kali Jumat, dia membaca dan menjamu 20 anak-anak yatim, anak-anak tetangga, anak-anak miskin. Subhanallah, ketemulah dia dengan satu orang kaya yang lagi pusing, punya duit 1 miliar tapi kehabisan orang yang diberangkatkan umroh. Subhanallah ya. Kalau kita pusing kemana nih nyari duit buat umroh, ini orang pusing, siapa lagi nih yang bakal bisa diberangkatin umroh. Sampailah satu yang diberangkatin umroh ini sih, yaitu si bapak yang anaknya ikut di riadah Jumatan itu. Dia ngobrol, siapa lagi ya pak? Oh, ada nih, begitu kata stafnya. Saya ini punya anak, kalau saban Jumat itu diundang sama teman saya tuh, sama tetangga saya, baca apa gitu, tapi doanya tuh supaya bisa pergi umroh. Bagaimana kalau bapak berangkatkan mereka saja? Subhanallah. Ini orang kaya bilang, oke, hari Jumat besok kita sholat subuh di masjidnya dia. Kita sholat subuh di masjidnya yang ada tuh orang. Ikutlah tuh sholat subuh di sana. Dan benar, orang ini melihat 23 anak, 3 anaknya dan 20 teman anaknya itu turun dari masjid masuk ke rumah. Dijamu makan, kemudian baca Ismaullahil Azam, Al-Hadid ayat 1 sampai 6 dan kemudian berdoa. Ada satu peristiwa lucu, doanya begini. Ini orang kaya yang mau ngeberangkatin ikut di situ nih. Si tuan rumah doa, "Ya Allah, berangkatkan saya, istri saya, 3 anak saya dengan 20 anak-anak teman saya nih dan juga tamu saya nih. Mau ya, Pak? Saya doain supaya bisa pergi umrah." Subhanallah. Orang kaya ini sudah meneteskan air mata. Selesai amin, selesai Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Orang kaya ini bangun dan memeluk si bapak ini dan kemudian mengatakan, "Pak, insyaallah lewat saya Allah memberikan izin bapak dan sekeluarga berikut 20 anak ini berangkat umroh." Akhirnya terjadilah kisah ini. Bulan Juli tahun 2009 saya diberikan Allah rezeki bisa dapat tiket bisnis ikut di launch-nya Garuda di Jeddah dan orang ini ada di sana. Subhanallah. So dia tuh keberkahan Quran. Dia bukan Dr. Lutfi, dia bukan Syekh Ali, dia bukan Ustaz Yusuf Mansur, dia bukan guru-guru penghafal Al-Quran. Dia cuma orang kecil yang sami'na wa ata'na, disuruh sama gurunya baca Quran, disuruh sama gurunya berdoa, disuruh sama gurunya sedekah. Tapi kemudian itulah yang membedakan dengan kita. Kalau kita banyak nanyanya, banyak malesnya, banyak ngegugatnya, hadisnya mana, dalilnya mana, segala rupa kita tanya. Akhirnya terjadi apa? Orang-orang udah pada berangkat, kita masih ada di Indonesia. Penjelasannya seperti apa? Kita akan dengar dari Syekh Ali. Tapi tadi ada seorang ibu yang nyamperin saya. Katanya pengen ngomong tentang sesuatu. Tolong pegang. Maaf, punten. Mana kamera? Kamera mana kamera? Mana kamera ya? Ibu, assalamualaikum. Ada yang mau disampaikan, diceritakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini menjelang ba'da asar, setelah salat asar berjamaah zuhur sama, saya bisa berjamaah bersama dengan Ustaz Yusuf Mansur dan juga Ali yang setiap pagi saya tonton nikmatnya sekejap. Ya Allah, ya Rabbi ya Karim, saya berdoa kapan ya Allah saya bisa bertemu dengan Ustaz Yusuf Mansur. Dengar Pak Ustaz, dengar. Ya Allah, sekarang gini Pak Ustaz, saya punya warung. Saya mengamalkan yang namanya membaca dan berusaha menghafal iza wa qatil waqi'a laisa liwaqatiha kaziba dan seterusnya. Ya Allah, setelah selesai sholat maghrib itu saya lakukan. Ya Allah, keuntungan warung saya kumpulkan sedikit demi sedikit. Bagian inilah jam tangan yang akan saya sedekahkan kepada Ustaz Yusuf Mansur. Janganlah dinilai dari harganya Pak Ustaz. Jangan ditanya harga belinya Pak Ustaz. Saya ikhlas, saya ridho lillahi ta'ala. Ini saya persembahkan khusus untuk istri Pak Ustaz. Ya udah, istri saya jauh di belakang. Ini saya jual lagi, gak apa-apa ya. Ini gak apa-apa duitnya buat para penghafal Al-Quran. Makanya saya mau tanya, dulu belinya berapa? Kalau ditanya dulu belinya, saya udah lupa Pak Ustaz. Ini jam tangan baru, belum pernah saya pakai. Baru kali ini saya pakai. Saya niat ya Allah, saya mau sedekah langsung dengan Ustaz Yusuf Mansur. Saya gak mau pakai perantara. Baik, gini dah. Ini saya lelang dah ya. Ya, siapa yang bisa sedekah 1 juta untuk Quran? Hadiahnya ini. Jadi niatnya jangan beli jam. Niatnya sedekah, ntar saya hadiahin ini. Ayo siapa yang mau sedekah 1 juta buat program pembibitan penghafal Al-Quran? Ada di sini? Siapa? Ada? Wastabiqul khairat. Mana dia? Oh, di belakang. Mana orang yang ngacung dong? Mana? Ya. Wah, ya bangun aja, bangun, bangun. Iya, enggak apa-apa sekedar bangun. Nih, jam. Siapa namanya? Apa-apa yang siapa namanya siapa? Ibu? Hah? Ibu Bambang. Ya. Tuh ya, Bu ya. Jamnya udah dibeli sama ibu yang di belakang. Ya, 1 juta. Saya enggak tahu nih apa kemahalan atau kemurahan, tapi pokoknya niatnya ada sedekah. Coba-coba habis. Ya. Katanya enggak mau di ini, Ustaz. Enggak mau diapain? Enggak mau diekspos. Oh, gitu. Ya udahlah. Kalau gitu enggak apa-apa, ini jamnya saya terima. Suratul Waqi'ahnya diterusin. Mudah-mudahan ibu dapat pahala banyak. Ya. Ustaznya, karena sahamnya untuk Al-Qur'an, insyaallah saya beli jam ini dengan 1 juta. Sudah dibeli, Ustaz. Sudah dibeli ya? Sudah dibeli ya. Sudah jadi. Sudah jadi. Alhamdulillah sudah rezekinya. Karena udah ngucap, semoga insyaallah bermanfaat. Enggak boleh, karena udah ngucap ngeluarin sedekah 1 juta, insyaallah siap. Ya, apa yang sekarang? Saya sudah ucapkan, insyaallah saya keluarkan. Alhamdulillahirabbil. Demi untuk Al-Qur'an. Ini semuanya keberkahan Al-Qur'an. Subhanallah. Semuanya dilimpahkan oleh Allah dan kita kembalikan kepada Allah juga. Ya Allah, kalau kita yakini ya, apapun yang diberikan oleh Allah kita kembali kepada Allah, insyaallah kaya ya dunia akhirat. Beliau sedekah 1 juta, insyaallah saya juga sedekah 1 juta. Ya. Enggak mau kalah nih kita juga. Apa ini? Kalian tolong jualin jam saya, Ustaz. Ada yang mau, Ustaz? Ini buat saya ini, Mas. Ya, rumah. Orang buat sedekah. Oke. Okay. Ya, lanjutin, Ustaz. Pemirsa seluruh tanah air, silakan sodako ke guru-guru ngaji dimanapun saudara itu berada. Udah mah kita gak bisa ngajar, pakai duit kita lah ngajarnya. Jadi tanggung guru-guru ngaji pakai duit kita, ya. Insya Allah mudah-mudahan sedekah ibu dan bapak semua mengantarkan anak-anak kita semua menjadi anak-anak soleh-solehah yang mau menghafalkan dan bisa menghafalkan Al-Qur'an. Silakan yang mau lewat-lewat. Al-Qasidin minas sama'i fihi zulumatuh wa ra'atuh wa ba'atuh يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ada tamu di pesantren, itu dari Palestina, namanya Abu Ubadah. Beliau cerita, ketika kemudian Gaza di embargo selama 23 hari, anak-anak Gaza kemudian masuk ke bunker, ya, fibutunil af. Kemudian subhanallah, lahirlah 2 bulan kemudian sejak di embargo itu 15 ribu penghafal Al-Quran. Dalam suasana perang mereka bisa menghafalkan Al-Quran 30 juz, dan bukan 1-2 tapi 15 ribu penghafal Al-Quran. Kata Abu Ubadah, itu satu anak bisa menghafalkan 100 halaman satu hari. Yaumin wa'idin, dalam satu hari itu 100 halaman. Bagaimana kita? 100 hari satu halaman. Alhamdulillah itu juga. Alhamdulillah. Namanya masih ada usaha. Kalau kata orang Betawi enggak, ada anak-anak yang belajar pakai papan, pakai kayu. Itu yang disebut dengan ma'had tahta syajarah. Ma'had di bawah pohon. Kalau yang tadi ma'had di butunil ardh, pesantren di bawah bumi, di kolong bumi. Ini ma'at tahta syajarah. Ya, jadi pakai kayu ji, kayak zaman tahun berapa gitu. Nah, bukan karena sekedar miskin. Walaupun memang Somalia subhanallah, ya Allah kasihkan, Allah kasih ujian lah buat negara itu, ada perang, ada segala macam. Tapi satu kenyataan yang membuat saya kaget, ternyata penduduk Somalia di tengah kemiskinannya 70% adalah penghafal-penghafal Al-Quran. Bagaimana Indonesia? Kita mungkin terlalu tenang kali. terlalu tenang, terlalu senang, terlalu nyaman. Ya sehingga kita tidak ada satu upaya betul untuk jihad, belajar agama sungguh-sungguh. Mungkin seperti itu. Kenapa mereka pakai pelepah kurma, Ustaz? Sebab apa yang diajar, itu yang ditulis, habis itu dihapus. Misalkan dia tulis nih ayat yang kita sama-sama pelajari hari ini. Mataluhum kamatsalil ladzi istauqada nara. Ayo coba kita hafal bareng-bareng. Mataluhum. Malam ma adha'at ma hawlahu. ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. Kalau kita kan ya manja karena ada Quran. Kapan kita lupa, kita bisa buka Quran. Ayo dah, kita yang udah punya Quran masa iya sih enggak apa. Nih, Syekh Ali punya cerita tentang seorang yang bisa ngapal Quran dalam waktu 3 tahun dengan cara-cara yang insyaallah kita juga bisa. Silakan, Syekh. Ada sebuah hadis, "Inna Allah yuhibbu min al-'amali adwamahu wa in qall." Kata Rasulullah SAW, Allah paling cinta amalan seorang yang sedikit demi sedikit tapi istiqamah. Ini sekarang acara Indonesia menghafal setiap minggu sekali. Jadi coba bayangkan kalau setiap minggu kita hafal 4 ayat sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, bisa menghafal 30 juz. Seorang ya, coba bayangkan setiap ada seorang di Madinah, dia kesibukannya luar biasa. Saya kasih kesaranan untuk menghafal Al-Quran di mobil, tapi jangan bawa mobil sendiri, harus pakai supir. Dia diminjam supir atau disewa kontrak sama supir, kemudian dia memanfaatkan waktu perjalanan ke tempat kerja sambil balik ke rumah kira-kira setengah jam. Selama 3 tahun hafal 30 juz. Hanya membaca Al-Quran dalam mobil. Memang Al-Quran subhanallah, selama kita menajar termasuk ketemukan cara-cara mudah hafal, ternyata Al-Quran itu memang luar biasa kemudahannya. Kenapa? Masalah kita punya keyakinan Quran pas terhadap Allah. Allah berfirman, walaqad yassarnal Quran. Sesungguhnya kami telah memudahkan. Siapa yang bicara di sini? Allah. Berarti harus kita yakini Al-Quran itu mudah. Kalau kita sudah menanamkan dalam keyakinan, saya orang Indonesia tidak bisa hafal, ya di situ kita mendapat kesusahan. Baik. Saya Ali yang dirahmati Allah ya. Jadi enggak ada alasan buat kita semua enggak bisa ngapal Quran. Insya Allah saya akan undang kawan saya yang punya penghasilan setiap 100 hari itu sekitar 40 miliar. Subhanallah. Saya lagi ngegodain dia supaya mau hadir di acara Indonesia Menghafal. Per 100 hari dia membukukan omset sekitar 40 miliar rupiah. Indonesia Menghafal ini bukan sejak 5 episode ini saja, tapi sejak TPI zaman Nikmatnya Sedekah yang pagi-pagi itu. Dia kemudian mengambil satu sikap kepada karyawan-karyawannya bahwa kalau yang mau ngambil bonus per 100 hari, jadi dia tutup bukunya tuh 100 hari. Itu harus setor 100 ayat. Kalau enggak mau, enggak ada setoran 100 ayat, gaji tetap diterima tapi bonus tidak dia berikan. Itu orang kaya dan dia mau ngapalin Quran. Lah kita coba kaya kagak. Sama Quran jauh gitu kan. Melarat abadan abada, melarat seumur hidupnya. Baik, sebelum kita tadi katanya ada yang mau nanya. Sekarang segmennya segmen tajwid. Kemarin sudah alif, sudah ba. Sekarang giliran ta. Iya, silakan saya. Coba sekarang kita mau mudanar dulu sebelum baca ta. Ta. Juba al-mustaqim. Yang surat al-Fatihah al-mustaqim. Ila siratal. Bagaimana juba? Atau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kan ada ta'nya kan? Ta'in. Coba baca nasta'in. Nasta'in. Nasta'in. Coba kita nih, saya. Dengarkan. Ya nasta'in. Nasta'in. Nasta atau nasta? Nasta'in. Coba. Nasta'in. Nasta'in, ha? Terus ini Ustaz, pengen cek ini Ustaz. Yang mana, yang mana? Nih, oh sama ini Ustaz. Iya nih, ayo aja. Iya. Ini tadi gak 1 juta ngacung. Kirain mau sedekah 1 juta ternyata mau ke belakang. Iya Ustaz. Ya Ustaz. Nas. Nas. Ta'in. Ta'in. Ta'in ya. Nas. Ta'in. Ta'in. Ta'in. Mustaqim kalau mustaqim. Mustaqim. Jangan keaneh ke Syekh. Mustaqim. Mustaqim. Mustaqim. Mustaqim. Mustaqim. Memang tanya di kalau di Indonesia agak memberatkan tak saat dibacakan, khususnya kalau di dalam sebuah kata misal nasta'in, mustaqim. Penaruhnya kepada harf atau huruf selanjutnya, misal iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, kalau harusnya dibaca ain kan? Mas mustaqim dibacakan mustaqim. Coba Ustaz. Ya. Aneh benar enggak? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bagus. Coba ya, begini. Bahaya. Ustaz, masjid tepuk tangan. Jadi tanya. Iya. Coba saya Ustaz, coba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya ain ya mana ain ya. Kalau saya na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in. Coba iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke, okay, saya sekarang belajar yang benar. Taknya gimana? Yang benar. Taknya begini. Benar. Kita kembali alif ba ya. Sebagaimana saya menjelaskan tadi, harus suara untuk suara hurufnya sama. Jadi ta benar kan? Jangan dibacakan ta. Coba ta. Coba ikuti saya. Ta ta ta ta ta. Ta. Jadi nasta'in. Nasta'in. Ain juga jangan didapalkan, nanti kita ane belajar ain ya. Coba ada paji di belakang kita. Coba. Nasta'in. Masih kurang tipis. Hurufnya ta ini sangat tipis hurufnya, seperti a. Jadi kalau dibaca jangan didebalkan ya. Nasta, nasta, nasta'in. Satu lagi, Syekh. Satu lagi. Coba. Coba dari ibu-ibu. Ibu-ibu, ayo ibu-ibu, mana ya. Dia? Ah, ini nih. Ah, coba nih. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Masih pisahkan ta sama ain. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya ini ada hurufnya. Ada penghafal Al-Qur'an 30 juz. Ya, yang tadi kita berikan apa namanya? Bantuan buat ngajar. Coba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ta'annya bagus, tapi ainnya kan karena bukan bahasan ain hari ini ya. Sama emang ada yang benar kita. Ya. Salah terus. Ta'annya bagus. Jadi ta'annya begini, kembali lagi sama-sama ikuti saya ya. Ya, kita ikutin. Memang latihan enggak apa-apa, sedikit-sedikit. Siap, harus saya. Kita saat kita belajar huruf, memang ya. Kadang-kadang kita sengaja agak tegas sedikit. Karena kalau huruf itu sudah pas, insyaallah bacaan kita pas. Ya, jadi mohon maaf kalau saya agak sedikit tegas karena memang insyaallah manfaatnya ke depan. Karena huruf kalau sudah benar sempurna, insyaallah bacaan kita menjadi. Tapi kalau kita luruskan bacaan, huruf kita kacau, sudah bisa. Sudah bisa membenarkan bacaan kalau hurufnya masih belum benar. Jadi nasta'in juga sama-sama. Ta ta di di garanti. Kalau bahasa Indonesia T ya. T T. Di ti tu tu nasta'in. Saya Ali. Nih anak-anak mau jajal coba. Boleh. Iya karena budu wa iya karena nasta'in. Alhamdulillah. Kenapa anak-anak lebih cepat? Karena masih sebenarnya masih bersih ya, masih apa namanya? Asli. Masih murni ya, masih saya asli. Ini doain. Ya. Jadi belum campuran dengan bahasa-bahasa yang apa berdarahnya pada. Ini doain. Ya. Ini udah mulai masuk juz 6. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi coba tak jangan ta, ta. Nasta'in, nasta'in. Innal ladhina utu, utu. Coba utu. Jadi tu, ta, ti. Jangan ti. Ketenaran. Subhanallah, saya duduk bersama guru, walaupun 500 orang baca, guru bisa nangkap mana yang salah. Masya 500 Allah. Orang baca, cuba-cuba baca. Ternyata kamu yang salah. Subhanallah, kalau bacaan benar, suaranya jadi rata-rata sama. Tapi kalau ada satu dari 500 salah, ketahuan. Baik, Syekh, kita akan lanjutkan. Kita iklan dulu. Insyaallah, tetap pemirsa. Habis ini kita khataman Quran. Insyaallah kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Mangga. Ya kagun dawku ya kofu abusarahum kullama awfa'a lahum mashaw fihi wa iza ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير sampai. Baik pemirsa, sebelum kita khataman Al-Quran, ini ada seorang mbak yang kepengen nanya katanya. Mudah-mudahan di waktu 7 menit terakhir ini masih sempat. Mbak, ada punya pertanyaan apa kira-kira? Terima kasih. Sebelumnya terima kasih banyak Ustaz Yusuf Mansur telah mempropori banyak hal yang bagus, terutama dari majlis. Perbaiki dulu bacaannya baru mulai menghafal. Terima kasih, di sini juga udah ada dari A bata gitu. Nah cuman kalau dari televisi kan banyak apa ya kendalanya, terus lebih susah karena nunggu seminggu baru satu huruf gitu. Gimana sih caranya biar kita mau cepet-cepet gitu, mau cepet-cepet bisa dari alif sampai dengan terakhir huruf ijaiyah semuanya. Nah gimana itu biar semuanya gitu loh. Baik, insya Allah nanti saya jawab. Mudah-mudahan ya, ini insya Allah, ini gak janji nih ya. Insya Allah ntar saya coba jawab kalau pada saat nanti rekaman live yang berikutnya. Sekali lagi, saya insya Allah coba akan jawab di live yang berikutnya. Mudah-mudahan insya Allah. Bagaimana caranya supaya bisa ngebut belajar, ya kan? Yang paling gampang cari laki yang hafal Quran. Belum nikah kan? Tuh, bener, sip. Nah, ayo pemirsa, buka dulu Qurannya. Buka dulu Qurannya. Kita di sesi ujung ini kita melakukan agenda khataman nasional mulai dari surah Al-Baqarah ayat 17 sampai 20. Syekh Ali, saya izin baca sambil nanti koreksi setelah off air ya, setelah selesai. Sudah siap semua dengan Qur'annya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم. Alhamdulillah, Syekh di satu menit terakhir Syekh baca doa buat kita semua yang ada di sini. Al-Fatiha. Alhamdulillah. الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اهدنا إلى صراطك المستقيم اللهم اهدنا إلى صراطك المستقيم اللهم ارحمنا وانفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه وأيدت سلطانه اللهم اجعلنا جميعا من أهل القرآن اللهم اجعل إندونيسيا من أهل القرآن اللهم اجعل إندونيسيا من أهل القرآن اجعلها بلدة طيبة ورب غفور اللهم أنا نسألك أن تجعلنا ممن يقرأ القرآن ويتلوه حق تلاوته يا رب العالمين اللهم أنا نسألك أن ترزقنا شفاعة القرآن وتجعله حجة لنا لا علينا يا رب العالمين واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إلا دون نبينا آدم عليه السلام إلى يوم القيامة برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اجعل مجلسنا هذا واجعل هذا البرنامج إندونيسيا من حفل برنامجا مقبولا مبروكا مبرورا فيه النفع والبركة والنجاح والتوفيق لإندونيسيا ولكل أقطار الدنيا برحمتك يا أرحم الراحمين ووفقنا جميعا وارزقنا فيه الإخلاص نحن والأستاذ يوسف منصور وجماعة الذين حاضرين في هذا المكان أجعلهم اللهم من المخلصين ووفقهم من يكونوا من أهل القرآن في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Silakan Hafiz. Ya, pemirsa TPI yang dirahmati Allah, terima kasih sudah menyaksikan acara kami dan pastinya sekali selalu mengingatkan jangan sampai berhenti untuk yang namanya belajar Al-Qur'an. Karena tuntutlah ilmu dari buayan sampai liang lahat dan marilah kita selalu senantiasa menyinari rumah kita dengan salat dan cahaya Al-Qur'an. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.